Konsultasi Syariah. Qadha salat sunnah fajar setelah salat subuh. Pertanyaan. Bolehkah kita melakukan salat qobliyah subuh setelah salat subuh? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salat sunnah fajar memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam hadis diterangkan bahwa pahala salat ini lebih baik daripada dunia seisinya. Wajar bila seorang muslim merasa rugi bila terluput dari dua rakaat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dua rakaat fajar, salat qobliyah subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Namun, tidak perlu berkecil hati saat terlewat melakukan sebelum salat subuh. Karena masih ada kesempatan untuk melakukan salat sunnah fajar meskipun telah lewat dari waktu asalnya, yaitu sebelum salat subuh setelah terbit fajar shodiq. Bagi yang tidak bisa melakukan sholat sunnah fajar sebelum subuh, maka bisa mengqadanya pada dua waktu berikut. 1. Setelah melakukan sholat subuh. 2. Setelah terbit matahari. Sebagaimana keterangan dalam hadis berikut. Dari Muhammad bin Ibrahim, dari kakeknya bernama Qais, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau, lalu iqomah dikumandangkan. Aku pun melakukan sholat subuh bersama beliau. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu dan mendapatiku sedang sholat. Beliau lantas bersabda, yang artinya, "Tunggu wahai Qais, apakah kamu mengerjakan dua sholat bersama kami?" Aku lalu menjawab, "Aku belum mengerjakan dua rakaat sebelum fajar, ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Kalau begitu silahkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menerangkan bolehnya mengqadha sholat sunnah fajar setelah melakukan sholat subuh. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Qais dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan beliau. Kemudian hadis lain yang menerangkan bolehnya mengqadanya setelah terbit fajar adalah berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang tertidur dari melakukan dua rakaat fajar maka hendaklah dia mengqadanya setelah terbit matahari. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al Albani. Namun, yang lebih afdol, ditunda sampai terbit matahari. Karena mengqadanya setelah terbit matahari berdasarkan pada perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun melakukannya setelah sholat subuh, hanya berdasar pada persetujuan atau takrir beliau, sebagaimana keterangan dalam dua hadis di atas. Sementara dalil yang bersumber dari perintah langsung dari Nabi, lebih kuat daripada hanya yang berisi persetujuan beliau. Syekh Ibnu Baz rahimahullah memfatwakan, bila seorang muslim terluputkan dari melakukan sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh, maka dia boleh melakukannya setelah sholat atau menundanya sampai terbit matahari. Dua pilihan ini ada dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, menundanya sampai terbit matahari itu lebih afdol. Berdasarkan pada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukannya pada waktu tersebut. Adapun melakukannya setelah sholat subuh, itu berdasarkan persetujuan beliau alaihi salatu wassalam. Majmu' fatawa Ibnu Baz. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.